Kupus senyuman, kupus tatapan, buat saya semakin penasaran siapakah yang punya go. Eh aduh, kakak yang baju hitam. Eh ampun, saya tak bisa tahan. Sepura semu aja ku kenalan. Bolehkah? Please weh, jangan tahan. Biasa-biasa jalan. Manis itu bos yang begini yang saya cari pele pas untuk hari temani saya punya hari pele mop bidadari yai andalan apa bilang cocok masuk di sidola yang begini ya yes, demi Tuhan satra mau tolak kopu manis itu sungguh menawan sekejap sapu isi hati tertawan. Eh aduh kakak yang baju hitam. Eh ampun saya tak bisa tahan sepura semu aja kok.